Bila ku terluka teramat dalam, sakit yang ku rasa takkan pernah ku pendam. Karena ku sangat menginginkan dia, tak ingin ku lepas walau sesaat. Bila ku menangis, takkan peduli pun, tetap aku takut kehilangan dia. Berinya air mata, jatuh tak terasa, membuatku jadinya I need you.